apa hukumnya merapikan lehya? Kalau merapikan dengan makna atau kasihnya, atau sisir, atau sampui atau merawat, itu kalian harus. Jangan kamu biarkan lehyanya untuk tentang orang kemarin. Itu membuat orang lain tidak menyukai sunnah kamu. Yang rapi, sisiri, kasihnya, kasihnya wangi. Punya rambut, dia tambah beda. Tapi kalau yang mohon dengan merapikan tadi dengan disyukur, itu hal. Nah, ya. Makmum membaca Al-Fatihah ketika telah berjamaah subuh. Apakah boleh seorang makmum bahasa yang subuh membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah di mana imam mengeraskan bacaan sholat? Tapi akhirnya kalau dalam ini dua pendapat yang boleh masuk, pendapat yang kau mengatakan pada sholat jahriyah bacaan imam bacaan makmum sehingga dia juga mendengar dan mengeraskan bacaan dalam khusyuk. Yang kedua mengatakan bahwasanya bacaan imam bacaan makmum berdua Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun sholat baru dia baca. Baru dia baca. Dan sekarang masih berperkara dalam pendapat yang kedua ini. Masih membaca. Kita yang rukun sholat. Semua riwayat yang menjelaskan dia itu umum dikecualikan dengan hadis yang mengatakan wajib baca. Untuk Al-Fatihah itu. Tempat-tempat bacanya adalah bersama-sama dengan imam. Yang kedua, imam membaca satu ayat selesai, baru kamu ikuti satu ayat selesai. Satu ayat. Jadi baca Alhamdulillah, Ya Rabbi Allah, dan bunyi Alhamdulillah, Ya Rabbi Allah. Ada yang ketiga, dibaca ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Dia baca surat dan membaca Al-Fatihah. Ada tiga tempat Allah Ta'ala suap. Hanya saya diingatkan ketika baca Al-Fatihah jangan keras-keras suaranya, tapi diri hanya diperkenankan untuk membaca Al-Fatihah. Bolehkah makan makanan takjil buka puasa yang diberi oleh ismiin atau suruhi? Secara hukum asal makanannya halal. Bukan muslim, bukan musyrik. Baik. Tapi yang menjadi pembahasan sekarang, apakah antum bisa membedakan yang ini boleh? Baik, antum ambil. Mereka adalah ismiin, sampai yang ini ismiinnya. Apakah justru ketika antum mengambil takjil dari mereka akhirnya sudah pandangnya ya jangan disalah-salahkan gitu terus kalau saya hati ngasih takjil sama-sama muslim syubhat lihat kalau aman dari fitnah tidak ada setuju masih ada dalam bunyi lana takjil wahai hisbiya paham ya antum ambil syukur nabi ente hisbi. Paham ya? Dua diambil karena mutlak. Mudur rohis juga mudur nak asih hisbi. Terus hisbi ambil dah itu bedanya. Ini perkara dua saya ambil. Yang dia hisbi nggak boleh saya ini. Bisa ngomong gitu? Kalau nggak bisa atau nggak aman dari kita, jangan. Keselamatan manhaj di depan kan dari dokter takjil. Ingat mereka seringkali menjaring atau menjerat orang-orang yang bagus sebelumnya dengan cara seperti kasih duit, kasih kok, kasih ini, insentif. Lama-lama beda apa? Kiraan lupa yang menyimpan mereka akhirnya muncul syubhat yang panjang tadi yang biasa tadi sama-sama muslim, sama-sama punya terjadi itu. Berapa itu untuk baik? Itu saya kenal. Ini adalah nama dari itu. Kalau antum itu orangnya betul-betul jelas manfaatnya, tegas menurut sikap, apa yakin dapatkan dikasih antum berarti? Oh, harus. Mereka yang langsung pergi dari wadah. Nah, mungkin sudah kelewati. Dan mungkin kelewati. Ini adalah nama dari itu. Bagaimana hukumnya kalau belum bayar puasa Ramadan yang lalu, Ramadan yang telahnya telah tiba? Ya wajib. Itu adalah hutangnya antum, wajib dibayar sampai selesai. Dan jika malam itu Ramadan berikutnya harus dibayar obat kepada Allah Azza Wajalla atas kelemahan antum, kekurangan antum, lalainya. Obat, sifat dan hutang terus berlanjut sampai kamu bayar. Jika kamu mati belum juga membayar puasa itu, maka dipuasakan dari walinya. Manta tawani usia semanu wali para mulai mati memiliki buka puasa karena dipuasakan sama wali bukan di usia ini suami kenapa buka puasa ini dia kalau misalkan ini banget lalai jawabnya dipilih yang paling meyakinkan upaya 7 atau 9 dia paling meyakinkan berapa itu. Kalau lain juga tidak ada beban sama sekali. Ini kan kalau ada sifat dan berarti kan berapa apa sekali sudah dibayar. Allah. Apakah dosa-dosa anak istri yang menanggung suami? Joko enak. Joko enak. Bujule macam-macam, anak macam-macam, laki-laki yang tang semua tidak apa enak. Jawabannya, kalau sudah balik, sudah kawat para anak, maka masing-masing itu mendapatkan pahala dari apa itu. Walai syarinsan illa nasa. Tidak ada pahala dari seorang insan kecuali apa yang dia usaha. Dan terkait dengan bab dosa ditanggung sendiri-sendiri. Tidak ada menanggung semua orang lain. Mengatakan namanya wala taziru wa ziratu wizratu. Sebuah jiwa itu menanggung dosa yang disebutkan koyal. Dikecualikan kalau satu, kamu yang ngajak orang berdosa. Ngajak orang berdosa. Kamu dapat dosa yang orang lain seperti itu ya. Dan kamu juga menanggung dosa semua orang yang menerima ajakan kamu tadi. Kalau mengurangi dosa berhasil. Ya, aku mengajak istri, mengajak anak berbuat dosa. Kamu punya dosa, istri juga dosa, anak juga dosa. Tapi kamu lain dosanya, dosa kamu dan dosa anak istri kamu juga kamu tahu. Dan kamu mengurangi dosa berhasil. Atau yang kedua kamu riba. Istri kamu berbuat dosa kamu riba. Anak kamu berbuat dosa kamu riba. Kamu juga dosa di dalamnya. Ridhonya. Apa kemarin tahun? Maka dosa dikatakan tahun hari ini boleh. Kita misalnya, ini misalnya masa masing-masing menanggung dosa ya, masing-masing menanggung dosa sendiri-sendiri. Juga sebalik. Apakah seseorang berdosa semata-mata niat untuk bermaksiat? Jadi ada seorang yang berazam untuk berbuat kemaksiatan. Dunia dunia berjalan. Dia gagalkan, dia gagalkan karena kesalahan orang. Berazam. Sudah tengah, tengok, tengok, tengok antara macam. Kalau pada orang ada gula, gagal, berlalu. Dosa dia. Dicatat bagi dia sayyi'atu jamilah, satu dosa sempurna. Sekali ya, bukan apa. Yang kedua, dia berazam niat untuk bermaksiat. Dia batalkan karena takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dosa tidak boleh. Seperang tidak boleh. Hasil menang. Jadi dia namanya tidak jadi berbuat dosa. Dia tidak takut kepada Allah. Dia akan dosa. Malah dapat satu kali. Di terbijas hafal kejadilan untuk menjaga yang sempurna wajib. Itu kan sebenarnya hanya ada bagian harus diuruskan, niatnya harus selalu terlalu berbaik dan terlalu berhutang waktu. Saya ingin bertanya sehat, bahwasanya kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa dalam hal yang maaf. Tapi kenapa kok diharuskan bayar pajak? Yang jadi masalah antum bayar nggak bayar zakat, amalan apa menggulung? Itu utang ya. Nah, apa saja rumah kamu disita, nangis, terlelek. Kalau sadar, mobil kamu disita, nangis, kamu beli. Gitu. Berikutnya yang sedikit saja. Yang pertama, terkait dengan masalah pajak sendiri, ada perbincangan panjang di dalam para ulama. Dan setelah kamu mengatakan haram, tidak. Jadi, rincian terkait dengan masalah adanya. Kalau negara itu memiliki pemasukan-pemasukan yang cukup dari berbagai macam hal dan jenis, yang tidak memerlukan pajak masyarakat, maka menarik pajak dari masyarakat atau kondisi yang itu mahal, memakan harta orang yang terlibat. Katanya itu negaranya tidak sanggup untuk membiayai operasional negara berbangsa dengan bahwa kekayaan alamnya aja nggak bisa. Baru bisa ketika menarik pajak dari masyarakat. Gimana ya? Ya demikian ini diperbolehkan untuk menarik pajak dan membayar pajak. Jika dengan sebuah barang dan menarikkan bahwa kerja makanya dengan cara seperti itu. Tuhan Pak Yosir Ahmad dan Nasyumi Rahimahullah dan Masyarakat dan Masyarakat dan Masyarakat. Jadi gimana ya? Jadi terkait dengan rincian pajak, dari rincian ini dan tahu kondisi masing-masing negara, dari sini juga kamu akan tahu hukum kerja dengan pajak, dengan rincian masing-masing dengan kondisi masing-masing. Alat berlaku. Terlepas dari rincian tadi, ketika ditanyakan kepada para ulama itu dan para syekh kita, terkait dengan kondisi kita sebagai masyarakat, diminta bayar pajak oleh pemerintah. Tapi agak tidak. Ulama yang mengatakan haramnya pajak, tapi asy-Syukri bin Abi Rahimahullah termasuk ulama yang vokal yang sangat keras, sangat kuat mengingkari yang mengenai pajak, pajak, pajak, biaya cukai segala macam, orang ini kemarin haram juga saya menurut saya Rahimahullah. Tapi ketika kita masalah pajak satu ini tunai kan terdapat hujah dan hadir Isma' wa'afiq wa'ibbar wa'bahrab wa'akadullah. Dibarakan dan ta'ati penguasakan wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu wa'bulimu. Anggaplah ini harta kamu orang yang dilapas sama mereka. Ya, jangan ada manipulasi data, jangan ada rekayasa data. Nanti antumnya malah berdosa. Niat menghindari pajak malah berdosa. Nah, gitu ya. Kepinginnya antum menghindari perkara yang lebih tinggi haram, malah jatuh ke haram yang lain. Apa itu? Dosa. Jadi, apa ini? Aku kena pajak bumi dan bangunan. Saya paling dijual. Berapa puluh ribu? Kalau kamu rumahnya, aku rumahnya sederhana di desa berdekatan kayak gini balik berapa sih kan? 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu balik dalam tahun. Saya, aku kena pajak motor. Saya, aku kena pajak mobil. Saya, kalau dibayar. Yang kecil-kecil yang belum pernah waktu pajak, makanya jadi menulis harap, pernah waktu pajak, boleh mikir dia seperti udah, waktu yang masuk berapa? Lumayan masuk berapa? Dia bilang 20% dari usaha yang tanya sama para akhir tadi, ketika aku membayar pajak pemerintah, aku rugi, aku untung dari berapa untuk dari berapa apa maksud kita berapa akan berapa masa berapa ini sebagai seorang sunni saya lagi harus dijodohkan berapa ini akan percaya dengan apa para ulama dan orang hadis rasul semuanya ismah wafi wa inta rabba rabba akwa dan alhamdulillah maksudnya ya. Yusuf bayar. Nah, aku saya Yusuf. Aku untuk Yusuf. Untuk berapa? Ya, supaya sudah. Ya, satu bulan. Ya, bersih sembilan. Kalau kamu saya jadi berapa? Ya, lumayan 30%. Jadi 1M ya, harus saya 2 juta. Udah lepas, ya harus juta. Aku maksudnya berapa? 700 juga ya karena ayat syukur alhamdulillah kalau aku biarkan nggak bayar nggak bayar itu kenapa membengkak kalau membengkak ujung-ujungnya usaha kamu kita bagus katanya jadi kalau anjing membawa ini sudah punya tahu ya jangan anggap saya sama kakek adik kaidah sebagai mereka kalau ada anjing membawa saya kan jadi balik saya jadi balik satu Kunci, mana? Menyalakap, lempar batu, lempar pergi sebentar, balik lagi, nyala lagi, lempar lagi, pergi sebentar, nyala lagi. Lalu kalau kasih dia makan lagi, kayak roti atau kayak apa yang makan aja gitu kan? Nih, langsung dia, ini, kalau errornya. Dia makan sambil ngantuk kalau punya kasih makan. Itu berasa jangan bilang wah menyebabkan kayak anjing kau tidak tapi dia jangan terlalu dosa sebenarnya ismat wafid wajib tak berbalik wakar tak wakar itu bagaimana tiba Allah alam surah pertanyaan itu mas saya sebagiannya tidak saya jawab mungkin saya akan ilmunya atau enggak mungkin tidak di sini atau mohon maaf kurang berkumpul jadi asal ya yang ini tidak saya jawab dan saya berusia semoga Allah berhubung mungkin terus malam kembali pada kita semua sesuai dengan permohonan dengan semangat permohonan tidak terlibat tak berkumpul dengan semangat permohonan tingkatkan tapi bangsa, keamanan bangsa, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah.